Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar fa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, dengan segala anugerah nikmatnya, kita mengharapkan waktu yang diberikan kepada kita menjadi waktu yang barokah, waktu yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, waktu yang akan menjadi sebab kita bisa mengumpulkan keuntungan berupa amal soleh, berupa ilmu dan amal soleh. Terlebih pada bulan ini ialah di Ashhurul Hurum. Kita masih dalam bulan-bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Muharram. Dan kita insyaAllah sama-sama memahami bulan yang mulia dan sangat dimuliakan tentunya bagi kita sebagai seorang mukmin dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebagaimana kita tahu, di bulan Muharram, insyaAllah kalau tidak ada halangan, kita kalau diberi umur dan taufik, bisa meraih pahala amalan yang sangat mulia, amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menjalankan saum yaumu Asyura. Ya. Saum pada hari 10 Muharram. Ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk pengikutan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 Asyuranya hari apa ya, penyiar? Ini 10 Asyuranya sekarang tanggal 8 hari Selasa, Ustaz. Berarti hari Kamis ya? Insyaallah tambah 2 hari. Selasa, iya. Dua Kamis, insyaallah hari Kamis. Dan di dalam hal ini juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menanyakan kepada beliau terkait dengan saum yaumu Asyura, karena ternyata orang Yahudi ahlul kitab juga menjalankan puasa Asyura. Kalau begitu akan sama. Maka beliau mengatakan, la in baqaitu fa'asumana yaumu tasi'. Kalau Allah Ta'ala masih memberikan sisa waktu umur bertemu dengan tahun depan, kita puasa juga pada hari yang ke-9. Jadi 9 dan 10. Sehingga tidak sama bentuk pengagungan ibadah kita kepada Allah Ta'ala sebagaimana ibadah yang dilakukan ahlul kitab, orang-orang musyrikin. Dan ini merupakan nikmat yang agung dan kita mohon kepada Allah Ta'ala taufiknya. Karena pada kesempatan pagi ini, kita juga masih diberi kesempatan untuk bersama-sama murojaah, mengulang dan memahami apa yang ada di hadapan kita dari ilmu yang telah sampai kepada kita dari Alkitab Sunnah dan juga ucapan-ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Dan kita mengharap ini menjadi sebab keistiqomahan kita kesemuanya. Keistiqomahan yang menyampaikan, juga keistiqomahan bagi para pendengar sekalian. Barakallahu fikum. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh penyiar, pada kali ini insya Allah kita akan membahas perilaku orang-orang jahiliyah yang kita semuanya sama tahu bahwa perilaku jahiliyah perkara jelek yang kita harus menjauhi, meninggalkan perkara-perkara tersebut. Judulnya tadi apa punya? Menyandarkan perkara jelek kepada orang baik ya Ustaz. Iya, jadi mereka Nabi menyandarkan perkara batil, perkara yang menyimpang, perkara yang jelek kepada al-anbiya, kepada para nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hal ini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah sebagai contoh ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 102. Iya. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Ahlul Kitab yang kemarin sebagiannya sudah disebutkan bahwa mereka belajar ilmu sihir. Mereka belajar ilmu sihir dan mereka berkata bahwa sihir itu termasuk min amali Sulaiman. Termasuk di antara apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Iya. Sehingga Sulaiman alaihi salam menguasai bangsa jin. Ya. Sehingga syaitan. Iya. Dari kalangan jin tunduk. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang ada pada diri Nabi Sulaiman ini dianggap oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam itu mengajarkan sihir. Ya. Sehingga mereka belajar sihir dan menguasai ilmu sihir. Ini juga warisannya Nabi Sulaiman. Jadi mereka merasa tidak salah. Padahal kita tahu yang namanya sihir itu perkara yang diharamkan. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dalam hadis Abu Hurairah, "Istanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 macam perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahuna, apakah itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Dosa yang binasakan ialah syirik kepada Allah. Wasihru, sihir. Ya. Yang kedua ialah sihir. Nah. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang benar. Wa aklu riba, memakan riba. Ya. Juga termasuk aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahf, lari mundur meninggalkan medan perang di saat berkecamuknya perang. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh zina wanita yang menjaga agamanya, ya, dituduh sebagai orang yang berbuat zina. Baik. Jadi dalam hadis Abu Hurairah ternyata sihir termasuk golongan dosa besar. Hadis Bukhari dan Muslim. Sehingga oleh karena itu perbuatan sihir jelas dicela. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam, sebagaimana kisah kemarin, beliau menghadapi para tukang-tukang sihir yang dikerahkan oleh siapa? Fir'aun. Jadi justru sihir ini untuk menghalang-halangi dan merusak dakwah para nabi-nabi dulu. Dan kita tahu juga bahwa Rasulullah SAW juga pernah disihir oleh seorang Yahudi. Iya, dan ini menunjukkan ternyata sihir ini bukanlah perkara yang dibenarkan dari ajaran para nabi. Namun lihat orang jahiliyah menyandarkan perbuatan sihir dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 102. Allah katakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Tidaklah Sulaiman itu kafara, melakukan kekufuran. Ya. Wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka, ahlu kitab, mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan. Ya. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu melakukan kekufuran. Walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra. Tapi setan-setan itu yang kufur, dan mereka lah yang mengajarkan sihir itu. Jadi sihir itu bukan apa yang diwariskan oleh Nabiullah Sulaiman kepada mereka. Jadi penyandaran belajar sihir kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, sekali lagi, itu bukan menyandarkan dengan penyandaran yang tepat. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, dalam surat Ali Imran, mu'allif membawakan dalil ayat yang ke-67. Ali Imran, ayat yang ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang Nasoro. Iya. Orang-orang Nasoro atau orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu mengikuti ajarannya Yahudi dan Nasoro. Iya. Mereka beranggapan Ibrahim ini juga pengikut Yahudi dan pengikut apa? Nasoro. Iya. Maka Allah Ta'ala katakan dalam surat Ali Imran ayat 67. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan muslima wa maka na minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi, ya, pengikut ajaran agama Yahudi. Ya. Wala Nasraniya, dan juga bukan dia termasuk pengikut ajaran Nasoro. Walakin kana hanifa, tetapi Ibrahim alaihissalam kana hanifa, dia adalah orang yang hanif. Tauhid. Hanif artinya orang yang mutahannifa anisyirqi qasidan ilal iman, kata Ibnu Katsir. Orangnya itu hanif, berpaling dari kesyirikan, dan dia hanya bertujuan untuk menjadi seorang yang beriman. Sehingga kata Allah, wa makana minal musyrikin, dia bukan termasuk orang-orang musyrikin. Ya. Lalu ayat berikutnya, inna awlan nas bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang pantas, inna awlan nas, sesungguhnya orang yang paling dekat dan paling pantas dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ialah orang-orang yang mengikutinya. Lalladzina taba'uhu. Wa hadzan nabiyyu. Dan inilah nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah pelindung semua orang yang beriman. Para pendengar sekalian, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala ahakkun nas fi mutaba'ati Ibrahim al-Khalila alladzina taba'uhu ala din. Orang yang berhak dan paling berhak pengikutannya kepada Ibrahim Khalilullah ialah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti agamanya. Dan inilah Nabi sallallahu yakni Muhammad. Walladzina amanu min ashabihi, dan juga orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat-sahabatnya. Al-Muhajirin wal-Ansari wa man ba'dahum, baik kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang sesudahnya. Ya. Sehingga dari ayat ini kita tahu bahwa orang-orang musyrikin dari kalangan Ahlul Kitab Jahiliyah tadi yang menyandarkan perbuatan jelek mereka mengatasnamakan agama Ibrahim, ini sekali lagi adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan ini perbuatan yang tercela, sehingga kita tidak boleh mengikuti cara-cara Ahlul Kitab tadi, orang-orang jahiliyah. Karena apa? Menyandarkan kepada orang yang baik dalam rangka untuk membenarkan perbuatan jeleknya. Karena kita tahu bahwasanya Ibrahim alaihissalam itu bukan penyembah berhala. Sudah? Ibrahim alaihissalam orang yang tulus, ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Tidak menyembah Uzair. Tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya. Mana yang lebih dahulu? Ibrahim atau orang Yahudi atau orang Nasara dulu yang ada? Duluan siapa kira-kira? Tentu kita tahu Nabi Ibrahim itu lebih dahulu dari mereka. Sehingga kita lihat kenyataan Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata tidaklah sama ajarannya seperti Ahlul Kitab tadi yang mereka menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lihatlah dalam surat Al-Baqarah ayat 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara? Lalu bertanya, apakah mereka mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbab dan anak cucu-cucunya kanu hudan aw nasara? Mereka itu pengikut Yahudi dan Nasara. Ya. Kul a antum a'lamu amillah. Katakan Muhammad, apakah kalian lebih tahu tentang orang-orang ini daripada Allah? Ya. Siapa yang lebih ngerti sih? Anda atau Allah Ta'ala? Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang menyembunyikan persaksian di sisi Allah? Karena mereka punya kitab Taurat, punya kitab Injil, yang hakikatnya di sana terdapat bukti-bukti yang membenarkan datangnya Rasul SAW. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dengan apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, ini yang dilakukan oleh Yahudi, menganggap bahwa mereka beragama seperti itu karena mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Kira-kira pengakuan yang dibenarkan oleh Nabi Ibrahim apa tidak ini ya? Berlawanan arah sebenarnya. Ya, ya. Ibrahim mengajak ikhlas ibadah ya. Mereka bukannya ikhlas, tapi justru malah merusak agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Wa mimma yadullu ala dzalik, di antara bukti yang lainnya yang menunjukkan mereka itu menyandarkan kepada orang yang disebut para nabi dengan perbuatan jelek mereka, ialah ucapan orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai dua Tuhan dari selain Allah. Di dalam surat Al-Ma'idah 116-117. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan mereka. Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa ibni Maryam. Ya. A'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada para manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku ya dan juga ibuku sebagai dua ilah dari selain Allah, dua sesembahan yang disembah dari selain Allah. Qala Nabi Isa alaihi salam menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Tidak pantas bagiku mengatakan perkara yang tidak ada hak bagiku untuk mengatakan. Artinya Nabi Isa berlepas diri, masa saya harus mengatakan, apakah pantas saya mengatakan ambillah saya sebagai ilah dari selain Allah, ibuku juga dijadikan ilah. Nabi Isa berlepas diri atas perbuatan itu. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Jika aku memang yang mengatakan ya Allah, engkau mengetahui. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada, ya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, ya. Yang ada pada diri Nabi Isa. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Begitu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang mengetahui perkara yang gaib. Makultu lahum illa ma amartani bi. Nabi Isa mengatakan, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan. Apa itu? U'budu ani'budullaha rabbi wa rabbakum, agar beribadah kepada aku Allah, ibadailah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim, selama aku berada di tengah mereka. Falamma tawafaitani kunta anta raqib alaihim. Setelah engkau wafatkan aku, jadi diangkat oleh Allah, engkau mengetahui, maha mengawasi atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam berkata Imam As-Suddi di dalam tafsirnya, lamma rafa'a Allah Isa ibn Maryam qalatin Nasara. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit, orang-orang Nasara mengatakan, maqalat, apa yang mereka katakan, wa za'amu anna Isa amarahum bidzalik. mereka menganggap bahwa itulah yang diperintahkan oleh Nabi Isa. Maka Allah katakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa berlepas diri. Ma'asyiral muslimin, inilah penyandaran kepada Nabi Isa, yang katanya Nabi Isa mengatakan demikian, jadikanlah aku sebagai Tuhan, dan Allah juga ibuku, jadikan sebagai ilah. Ini ternyata Nabi Isa alaihi salam berlepas diri. Lalu mereka menyandarkannya kepada siapa? Yang menjadi pertanyaan, mereka sebenarnya menyandarkan ucapan itu kepada siapa? Ya. Karena Nabi Isa alaihi salam sendiri berlepas diri. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini diantara perbuatan orang jahiliyah, menyandarkan perbuatan jelek mereka kepada para nabi, kepada para rasul. Maka Rasulullah SAW menyelisihi prinsip ini. Sehingga beliau menasehati, mentahdir, mengingatkan segala bentuk kebatilan, kedustaan yang disandarkan kepada beliau. Boleh kita berbuat kebatilan, kejelekan, tapi disandarkannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Dalam hadis sahih, dalam hadis Bukhari, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang membuat sebuah kedustaan alayya, diatasnamakan kepada saya Rasul, maka kata beliau, dengan sengaja, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Ya, jadi, kita sebagai orang yang penuh dengan kekurangan sisi ilmu, berhati-hati, berucap dan berbuat, jangan sampai perbuatan yang kita lakukan dalam kenyataan ilmu itu keliru, tapi kita menyandarkan ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah dibuka, Rasul tidak pernah nyuruh seperti itu. Nah, ancamannya berat. Disuruh apa tadi, Benyar? Menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, tempat duduk kok di neraka ya. Kayak nggak ada tempat duduk lain, Ustaz, ya. Bahaya sekali. Masya Allah. Dan ini banyak. Ada orang berbuat kejelekan, disandarkan kepada Islam. Ya? Sehingga kadang sebuah kemaksiatan, supaya nampak itu dari Islam, diberi label apa? Islami. Kadang ada ya? Banyak, Ustaz. Contohnya apa ini punya? Aduh, Islami dan lain-lain. Ya, jadi kalau itu dosa, tidak boleh. Walaupun dikasih stempel Islami, ya tetap apa? Dosa. Ya? Apa misalnya anak muda sekarang? Iya, pacaran Islami. Aduh, pacaran Islami ya. Miris sekali mendengar. Ya, misal. Iya, ini misal. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Menyandarkan kejelekan, tapi kemudian disandarkan kepada Islam. Kejelekan, ya kejelekan. Dan kita jangan sampai malu untuk bertobat. Bertobat saja karena Allah Maha Penerima Tobat. Dan tinggalkan kejelekan tadi. Karena Islam, agama yang mulia, mengingkari segala bentuk perkara mungkar, perbuatan yang jelek, sehingga tidak boleh disandarkan kepada Islam yang mulia, Islam yang agung. Ya. Atau mungkin kadang, misalnya di zaman teroris misalnya. Ya. Jangan sampai perbuatan teror disandarkan kepada apa? Jihad Islami. Sama. Boleh. Perbuatan jelek, tetap jelek, tidak boleh disandarkan kepada perbuatan yang datang dari Islam. Karena Islam mengingkari segala bentuk kemungkaran di muka bumi ini. Demikian, barakallahu fikum, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi amal soleh sebagai tambahan pahala di sisi kita semuanya yang diterima oleh Allah SWT dan sebagai ilmu yang bermanfaat. Segala salah dan kurang Kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.